mimpi apa aku semalam bertemu dengan kamu tepat di sampingku, rambut indah panjang terurai, senyum manis di bibirmu buat aku jatuh cinta. Ternyata bidadari itu nyata, saat ini dia ada di dekatku. Ternyata yang ku mimpikan itu nyata, ingin aku milikinya, dekap dan peluk erat selamanya. Rambut indah panjang terurai, senyum manis di bibirmu buat aku jatuh cinta. Ternyata bidadari itu nyata, saat ini dia ada di dekatku. Ternyata yang ku mimpikan itu nyata, ingin aku milikinya, dekap dan peluk erat selama. Dekap dan peluk erat selamanya. Kau bidadari, tak kusangka kau itu nyata.